Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan akan dapat menjalin silaturahmi di antara kita secara lebih erat lagi. Begitu juga dengan keberadaan kita bersama untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala pada hari yang baik ini, mudah-mudahan dapat memberikan kita inspirasi baru yang dapat memotivasi kita untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, penuh keyakinan dan juga penuh rasa kesenangan. Adapun ayat pembahasan kita hari ini adalah ayat ke-82 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini merupakan kecaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap dan tindakan orang-orang munafik yang tidak mau pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parahnya adalah ketika mereka malah merasa senang dengan sikap yang mereka pilih. Oleh karena itu, Allah mengecam mereka dan sekaligus mengancam mereka dengan mengatakan hendaklah mereka itu tertawa sedikit dan menangis sebanyak-banyaknya. Ini akibat dari perbuatan mereka mereka lakukan. Kenapa Allah memerintahkan mereka untuk tertawa dan menangis secara lebih banyak? Ini akibat perbuatan mereka sendiri yang menyebabkan mereka harus menangis akibat perbuatan mereka. Akan ada sanksi dan hukuman bagi perbuatan negatif yang dilakukan. Akan tetap ada pengaruh dan dampak negatif baik terhadap kejiwaan ataupun terhadap fisik dan juga material pada saat seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ayat ini bercerita tentang bagaimana kecaman Allah terhadap orang-orang munafik, tapi karena pada saat sekarang ini kita berada di hari-hari untuk menyambut hari kemerdekaan kita, ada beberapa hal yang penting untuk kita kaji di dalam ayat ini. Yang pertama sekali adalah bahwa silahkan kita berbahagia dan merasa senang pada saat kita nanti merayakan hari kemerdekaan kita dengan berbagai macam permainan, dengan berbagai perayaan yang begitu meriah. Ada lomba marching band, ada lomba gerak jalan dan sebagainya. Semua merasa senang. Tapi janganlah rasa senang ini membuat kita akhirnya menjadi lupa bahwa ada tugas dan tanggung jawab kita yang besar yang harus kita lakukan. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita betul-betul harus merasakan bagaimana perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita merupakan perjuangan yang sangat besar dan ini harus kita tangisi. Dengan dalam artian adalah untuk melihat kembali apakah yang kita lakukan saat sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau ternyata masih belum, maka banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan ke depan. Banyak usaha maksimal yang harus kita lakukan ke depan dalam rangka untuk mengisi hari-hari kemerdekaan kita untuk jauh lebih baik lagi, berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan harapan dari para pendahulu kita, orang tua kita, para pejuang kita, untuk menjadikan kita, hidup kita jauh lebih baik, untuk menjadikan negara dan masyarakat ini bermartabat di mata negara-negara lain. Dan yang lebih penting adalah bagaimana menjadikan negara kita ini menjadi negara yang tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Perdana tadi bahwa memaknai kemerdekaan itu boleh hidup untuk berbahagia dan tertawa karena kita menemukan juga ada masanya senang, kita pun harus senang. Nabi Muhammad SAW pun pernah tertawa, sangkingkan lepasnya Nabi Muhammad SAW tertawa itu sampai gerahamnya yang putih itu terlihat. Jadi bukanlah berarti orang Islam itu orang yang mukanya murem, suram, khusyuk dalam arti tidak ada senyum di raut wajahnya. Malah kita menemukan satu bentuk dari sedekah yaitu senyum kepada sahabat kita atau kepada sesama manusia. Ini merupakan cerminan bahwa ada masanya kita harus senang dan merasa kesenangan dengan orang-orang lain, dan ada juga di mana orang lain sedih, kita pun juga harus ikut sedih, turut berbelasungkawa atas kesedihan itu. Kita juga menemukan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih saat anaknya Ibrahim wafat. Wa inna bifirokika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya kami dengan wafatmu wahai Ibrahim sedih. Nabi Muhammad sedih, tapi bukan berarti dia sedih berkepanjangan, meratap tahunan, kemudian tidak bekerja dan tidak menjalani aktivitas kehidupan di hari esoknya. Jadi ada umat Islam itu, umat Islam yang asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum, yang elastis. Pada saat dia harus tegas memimpin, menentukan sikap, dia harus menentukan sikapnya. Tapi pada saat dia harus bertoleransi, berbuat baik, menjalin hubungan yang harmonis, dia melakukan itu. Inilah makna lain dari bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Dan kembali kepada ayat 82, faliyadhaku qalilan waliyabku katsiran, ini merupakan cerminan bagi para pengecut, bagi para pecundang, para pengkhianat kemerdekaan yang merasa apa yang terjadi dengan keberhasilan Nabi Muhammad sehingga wujudnya Madinah yang merdeka itu, mereka pun pura-pura ikut berpartisipasi. Oh, aku dulu berjuang, akulah pahlawan, sehingga dia merasa hebat. Tapi sebenarnya orang tahu bahwa dia ini adalah pengkhianat bangsa. Dialah kaum munafik yang menggunting di dalam lipatan, musuh dalam selimut. Orang akan mencibir dia walaupun dia menunjukkan bahwa dia adalah pejuang. Ini adalah suatu fenomena yang akhirnya apa yang dia tunjukkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, dan akhirnya dia pun menjadi orang yang makan hati sendiri. Ya, baik Ustaz Adi, ada yang menarik yang terpikirkan oleh saya, bahwa kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang hidupnya dihiasi dengan tawa dan tangisan. Bahkan terkadang tangisan itu lebih banyak. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata gambaran ini, tangisan dan tawa yang mereka tampilkan dalam kehidupan mereka itu adalah semacam motivasi mereka untuk menjadikan kehidupan mereka itu jauh lebih baik. Kalau kita maknakan dengan situasi dan kehidupan kita saat sekarang ini, bagaimana cara kita Ustaz agar pada saat kita tertawa, kita menjadi lebih baik, pada saat kita menangis, kita akan jauh lebih baik lagi di dalam bersikap untuk ke depan kita. Silakan. Baik. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawa dan tangis ini adalah suatu irama dalam kehidupan. Artinya bahwa kadang memang kita harus tertawa dan kadang kita harus menangis. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, maka kata kuncinya adalah hiduplah dengan wajar. Tidak perlu kita merekayasa hidup ini terlalu berlebihan. Ada orang yang terkadang menjadi stres karena apa? Karena dia terlalu yakin dengan rekayasa yang ia lakukan. Dia akan membuat ini, membuat ini, membuat itu, dan dia siapkan segala sesuatunya. Ini memang tidak dilarang di dalam agama. Tetapi kemudian apa yang telah menjadi takhtit atau apa yang telah menjadi strategi yang Anda lakukan atau rekayasa yang telah Anda usahakan, maka hendaklah kemudian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengatakan bahwa betapa ruginya aku kalau ini tidak aku dapatkan, sehingga dia menangis seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, akhirnya menangis tidak berkehabisan dan terus meratapi diri tidak habis-habisnya. Jadi dalam hidup ini kita boleh merekayasa, tetapi hendaklah kita mengembalikan apa yang kemudian kita yakini di dalam diri kita itu sebagai usaha, bahwa ketentuannya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikatakan dalam pepatah Arab, an-nasu bit-takhyir wallahu bit-taqdir. Manusia itu memiliki khiyar, pilihan-pilihan untuk merekayasa hidupnya, tetapi Allah juga lah yang menakdirkan segala sesuatunya, menentukan segala sesuatunya. Jadi yang pertama adalah bahwa hiduplah dengan wajar. Yang kedua, bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan itu hendaklah senantiasa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini terjadi kecuali itu dalam pengetahuan Allah. Nah, ketika kita berdoa, kadang-kadang kita sering salah. kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana permintaan kita itu memaksa Allah. Ya, seakan-akan kita harus jadi orang kaya. Boleh meminta itu, tetapi jangan seakan-akan kita kalau tidak kaya kemudian kita katakan Allah itu tidak adil, Allah itu tidak sayang pada diriku. Tidak. Boleh jadi kemiskinan itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Maka daripada itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik sekali para pendengar rahimakumullah. Kalau saya bisa simpulkan bahwa dari keterangan Ustaz Ardi tadi, pada saat seseorang tertawa itu berarti dia sudah tertawa melihat dia sudah berhasil melakukan kebaikan. Iya. Pada saat dia menangis, dia merasakan bahwa ketika dia menangis itu diakibatkan karena dia merasa belum sepenuhnya mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dari kesimpulan ini, sebenarnya kita diperintahkan untuk membuat program yang lebih terarah ke depan. Ya. Semuanya, seluruh rakyat Indonesia itu dalam menyambut kemerdekaan ini hendaklah mampu membuat program kehidupan agar dapat menjalani kehidupannya di masa yang akan datang jauh lebih baik lagi. Jangan hidup ini, memang betul ada kata pepatah, hidup itu seperti air mengalir. Tapi bukan berarti, ini maksudnya adalah bahwa hidup itu harus seperti air, tidak terlalu bermasalah dengan berbagai kendala yang ada, berusaha untuk mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Tapi jangan pula hidup itu apa adanya, hari ini ya hari ini, besok ya hari esok. Harus ada program untuk menjadikan kehidupan ini jauh lebih baik ke depan. Harus ada strategi yang dilakukan, bagaimana kalau pada hari ini saya belum mampu berbuat maksimal dalam kebaikan, besok saya harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kebaikan tersebut. Iya, memang sering disalahartikan terkadang ayat-ayat yang seperti ini, seakan-akan kata Ustaz Zainal tadi, hidupnya seorang muslim itu dalam kesuntukan, dalam kesusahan begitu. Sembab aja muka. Iya, dan selalu pula disetir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau 'alimtum ma a'lam la baikaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Seakan-akan kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Seakan-akan kita disuruh terus-terusan menangis. Padahal tidak. Hadis-hadis seperti ini adalah hadis-hadis motivasi yang mendorong diri kita untuk memperbaiki diri setiap saat agar kita tidak terlena dalam kemaksiatan. Karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain bahwa maksiat itu melenakan. Sehingga kita harus memberikan terapi terhadap diri kita dengan menangis dalam taubat dan mohon ampun kepada Allah. Mungkin itu Ustaz Tamhan. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 82 ini kemudian ditutup dengan jazaa'an bima kaanu yaksibun, artinya sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bukanlah zat yang menzalimi satu makhluk pun di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala maha kasih dan maha sayang, sehingga ketika kaum munafik melakukan sebuah tindakan dan dia menikmati tindakan itu, ketawalah, walaupun bentuk perintah di sini merupakan cibiran dan ejekan. Karena apa? Orang yang disuruh ketawa kemudian nangis setelah itu berarti adalah sindiran. Ketawalah kau, nanti pasti kau nangis. Nikmati kau sekarang, gak usah belajar, kata orang tuanya. Ketawalah, nanti kalau menjadi sampah masyarakat, jangan sesali orang tua yang telah meminta kamu jungkir balik sebelum subuh bangun untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran, untuk belajar, kemudian mandi. Ketika itu tidak digubris, ketawalah. Tetapi ingatlah, ada masa penyesalan yang tiada guna penyesalan pada waktu itu. Iya, para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa kita tinggal memilih di dalam kehidupan ini, apakah setelah tertawa kita akan menangis, ataukah kita lebih mendahulukan menangis dan setelah itu tertawa, atau kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjalani kehidupan ini dengan riang dan proses akhir dari kehidupan itu juga dalam keadaan riang. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menggambarkan kepada kita bagaimana nanti di hari akhirat ada orang yang menangis, ada orang yang merasa ketakutan, dan ada juga orang yang merasa senang. Ini semua tergantung dari kita. Apakah selama proses ini kita menjalaninya dengan baik, maka insyaallah nanti di hari akhirat kita akan termasuk orang-orang yang tersenyum berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memulai proses kehidupan kita dengan senang melihat orang lain gagal, iri hati, dengki, suka melakukan pengerusakan, kita memang tertawa saat sekarang ini, akan tetapi akan ada sanksi yang jauh lebih dahsyat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh kita, dan itu hanya untuk merugikan diri kita sendiri. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh optimis dan rasa riang, karena itu akan sangat membantu kita untuk dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.